Masuklah semalam di unsalat itu oleh ayat matanya atas binti bala matanya oleh lama wanu nusir nawa malama pala malama wanu nami dayu tanya nusir di dayu tanah tawi dong tidak kusida jamul lagi lola tidak mentaka badu bela berapa nata kau bela iwalai lati kau jumia walai kalau tidak sura noka aman wa mawa tu saya madu kilha kalau tuin dayu nusir kalau tidak dalam dayu dia tu mau tiada tiada dewa tu bintu mata barang masih fahami awaman dan tuka fikir kalami kulha ya sembah badu usia alam bumi dan langit mustamilah masih pada nusir balik musir di kaman kaman emdi kamen indi ladibnu kufil wasifatun sarihatun sirat alam wa kaun wa bimu rabbil af'ali qal ayun kama waribat ma'anam tatafasur wasilah damirun hadafa ba'adu ma'arubah muntakun wa fidhal hadfa ayun wairu ayun naqtafi inni sattal wasturun illa misattal falhas fanazun wa ba'u yukhtasal insawa al-baqir wasil mukmil wa hafi inam kathir munjali fi a'idhi muntasir in tasabbi filin awasan kaman arjuhab kada ka'afu wa mbasun kufidha ka'anda qadim ba'da amri min qadwa kada ladhi jurab min wasul ajar kamurabiyyati maradufa wabar Al-harf ta'rifin ayolah mumpakat fanamadun araf ta'kul fi namad Waktu zaidu lazman kalati wal ana waladina thumman lati wa turari kemati lau barikada wa ta'udhib rafsa iqasus sari Kemadul alam ya lidah khalal namim mawarkan anhu gila kafadhi wa zahar suhan namani padik dua bahasa fusiyyani Padik dua bahasa fusiyyani Tukad ya surah mamun gila bahan kutafana masyub ala kalakbah Wafu al-din dunah diwatudhif awjibah fi ghiri maqatan hadif Mudah uzairun adun khabarin kota zairun adun mandaru awal mudah unasani fainun agna fi asalin dani kisu kisu fahamin nafi ukal ijuzunah faizun urushan basani mudah mudah rasul khabarin nafi sali frad bukan istighfar wa fa mudah dan bil dia kata kerap khabarin belum dada wal khabar ijuzun mudah mulfaidah kalau baru ngalir syaidah mufrad nanti ayat jumlah hal dan makna disikat lah pinta kuning ya mana tapa biak kau tidak masuk biak apa wal mufrad jamil farqun wain istiqafah wa domir musakin wa brizal mudah hanya itu tala malaysia mana ulam mahasala wa khabar bidah fil bihar bijari mana mana akan istighfar wala kunu sumu zaman khabara anju sadina yufid bakhbira wa dzilib tilab nakra malam dapat kaina zain nimra wa fatan fikum fama khalulna wa rajum kirami indana rabbatun fil khair khairun wa amal bir nazin wa qas malam yqal wa sufil akhbara an akhara wa jawaz qalim al nazar wa rafa nahina sal juzani wa rafanu quran alim al bayani kada idza marfi al kanu al khabar qasr istimal al muhasara aw kana sadid lam yadda aw lazim sadi kaman li munjida wa nahu indi dirhamun wa la mutasamun fi taqaddum al khabar kada idza ada ana yumul marum mimma bayanuhu bin al khabar kada idza isa jub tasdira ka ina man amda wa nasira wa khabarul mahsur qadima bada kamalam kamalana tiba wa hamada wa sama yalam jaiz ngamana qul zaidun bala man nakuma fi jawabi ka fazin kudani fazin sunan wa id urif fazin sunan urif Abada Allah qaliban hadhu khabar hatmuna fi nasiyam min dastaqar ba'da wawin ayana mafhuma ma kami dzikul sunan wa masana qabl hal naikun khabaran la khabar qad ngira qadar bi amri musyian wa tam tabina kamanatan bil hikam akhbaru bi sayna bi aksaro an wahidin kam satun syara tarfakana mutadassana khabar dan subuka kana sayyidan umar ka kana balla ba ta'za asba amsa wa sura laysa sala bari fatawan fakka wa jal bashi bin fin awna fin mudbah Mamisukan ada mamisukan bima kau tuh madu madu musibah di sana. Kau rumah dimisa kau pada angin yang kau rumah dimunus tuh mila. Fi jamiah tahu satu kabar aja syukur sebab kau dah mahador. Kalau kata kau sebab kau rumah nafiah fajiban tuatan lah talia. Wah manus sebab kau dah nasa sufi aduh tama mampir apa nak tapi masih wah nak kesungguh nak sufi. Lesa zala da iman kufi. Fatih lesa zala da iman kufi. Walayal wala ya amma ma'mul khabar ila dzafan atau harf fajar wa marshani samani nuqab wa mustabana anhum dana waqad dzarkan afiyashun kama kana sahil wa man waqad dzarkan afiyashun kama kana sahil wa taqaddama wa yahdi bunay kunul khabar wa badain walau kasir dzahar badaan ta'widu man hartu kama sama anta bar faqtarim amin mudarin kana munjizim tuhdafun wa huwa hasbul madzim ai mala laisa madunain ai mala laisa madunain ma baqana fi tartibin sukin Usab kahar fijarin al-dhafin kama bianta ma'aniyan jazal ulama Urafa ma'atufin bakin awi balim badi mansubim mazam ha'ithfal Ubada ma'awai sajar al-bal khabar Ubada la wa nafikan qad ujar Fina kerati umlat kali salah Qarta di latau indal amal Amal ila tafi siwahinin amal Hasbil rafi fasya walak suqal Ak